إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas tafsir surah At-Tahrim dari tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kemarin sudah dibacakan beberapa tafsir dari ayat yang ke-9. Ya ayuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik dan tegaslah atas mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulnya bijihadil kuffari wal munafiqin, untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Haulai, yaitu mereka diperangi, bisilahi wal kital, dengan pedang dan dengan peperangan. Wahaulai biqamati hududi alaihim, yaitu dengan menegakkan aturan-aturan atas mereka. Yaitu jihad ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya, ada wajib-wajibnya yang harus dilaksanakan ketika memerangi mereka. Ada aturan-aturannya. Waghludh alaihim, dan tegaslah atas mereka, ay fid dunya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali, ay fil akhirah, yaitu di akhirat. Kemarin sudah kita sampaikan ma'asyiral muslimin fase-fase bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengawalinya dengan jihad bil bayan bil hujjah sampai belasan tahun, sampai kemudian di Madinah diserang, bertahan sampai akhirnya turun ayat jihad untuk memerangi mereka. Sehingga jihad itu ada dua, ada jihad yang sifatnya difa'i, pertahanan, ada jihad yang sifatnya hujumi, penyerangan. Ya. Kalau yang sifatnya difa'i, maka siapapun ketika diserang wajib melindungi dirinya, keluarganya, hartanya dan negaranya. Ya, dalam rangka itu perintah Allah Subhanahu wa taala, man kutila duna mali fahuwa syahid wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya atau mempertahankan dirinya, ya, maka itu adalah mati syahid. Ya. Maka siapapun ketika diserang oleh orang-orang kufar, maka dia mempertahankan dirinya. Itu namanya jihad difa'i. Di Indonesia misalkan, ya dulu diserang oleh Belanda, ya, dengan berbagai macam penyerangan mereka, baik sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, kita wajib untuk mengangkat senjata, mempertahankan, ya, diri kita dan negeri kita, jangan sampai dikuasai oleh orang-orang kufar. Maka ketika kita terbunuh, fahuwa fisabilillah, itu adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jihad yang kedua, yang sifatnya hujumi, penyerangan. Nah, jihad yang sifatnya penyerangan seperti ini, ya, dikatakan oleh para ulama, al-jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajiran. Adapun jihad yang sifatnya penyerangan, itu harus bersama dengan pemerintah. Baik pemerintahnya ya baik, ataupun pemerintahnya zalim, selama dia muslim, maka berjihad bersama mereka. Yang sifatnya hujumi, sifatnya penyerangan. Ya, tidak sah tanpa mereka. Tidak sah tanpa mereka. Tapi kalau jihad pertahanan, maka siapapun, kapanpun ketika diserang, wajib kita untuk membela, ya, diri kita, harta kita, negara kita, apalagi agama kita. Itu ketika diserang. Sehingga ada istilah kaum muslimin tidak cari musuh, tapi kalau diserang ya tidak mundur, bahkan pantang. Ketika diserang kemudian mundur, itu firar yaumaz zahf. Lari dari medan perang itu adalah dosa yang sangat besar. Sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa yang akan membinasakan kita. Salah satunya adalah al-firar yaumaz zahf. Lari dari medan perang. Ya. Lari dari medan perang. Maka kaum muslimin pantang untuk lari dari medan perang. Tidak cari masalah, tapi kalau diserang, kita bukan orang pengecut. Kita bukan orang yang penakut. Ya. Kalau kita menang, ajr insyaallah, pahala. Kalau kita kalah, syahid insyaallah. Itu prinsipnya. Ya. Maka di sini, di dalam ayat ini, Allah perintahkan, mulai perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad melawan orang-orang kufar dan munafik dengan pedang-pedang beliau, dengan pertempuran-pertempuran. Sehingga di antara gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, Nabiul Malhamah. Nabi yang mengalami berbagai macam pertempuran-pertempuran. Kalau dihitung ratusan pertempuran. Kalau kita baca sirah, ada ratusan, ya, peperangan beliau. Baik yang terjadi, ya, pertempurannya, baik yang kemudian tidak mendapati lawannya, tapi sudah diutus pasukan-pasukan perang. Dalam fase Madinah, dalam waktu 10 tahun, itu ratusan kali. Ratusan kali. Kalau mau dihitung, ya berarti sebulan sekali bisa terjadi. Sebulan sekali perang dalam waktu 10 tahun. Bayangkan itu. Ya. Sehingga beliau adalah Nabiul Malhamah. Nabi yang mengalami berbagai macam pertempuran-pertempuran, peperangan dan peperangan. Dan ini bukan sebuah kehinaan, bahkan sebuah kebanggaan. Kira-kira kalau tentara gak pernah perang, lucu gak, Pak? Atau gak pernah ngangkat senjata, kira-kira gagah gak, Pak? Kalau tentara nih, gak pernah latihan perang, gak pernah bawa senjata, kira-kira punya wibawa gak itu orang? Kira-kira punya wibawa gak? Gak punya wibawa. Bahkan tentara itu akan menjadi hebat ketika dia ikut berbagai macam pertempuran-pertempuran. Sudah mencoba sekian banyak pelatihan-pelatihan perang. Ya. Itu baru namanya tentara yang hebat, medalinya banyak dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya sebagai nabi dan para rasul, tetapi beliau adalah pemimpin dari masyarakat Madinah. Beliau adalah pemimpin bagi pasukan, seorang panglima dari pasukan-pasukan yang telah beliau didik. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wibawahnya, hebatnya seorang panglima adalah ketika dia banyak, ya, mengalami pertempuran-pertempuran, baik menang ataupun kalah. Ya, baik strateginya hebat ataupun strateginya kemudian kalah dengan musuh. Oleh karena itu, ketika ditanya Hirakl kepada Abu Sufyan, bagaimana al-harbu bainakum, bagaimana peperangan di antara kalian? Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Yanalu minna wa yanalu minhum. Peperangan di antara kami itu sijal. Ya, terkadang sana menang, sini yang menang. Maka Hirakl mengatakan, kadzalika rusul. Demikianlah Rasul. Ketika perang, bisa menang, bisa kalah. Terkadang beliaunya yang menang, terkadang musuhnya yang menang. Tetapi di puncaknya, di ujungnya, Rasul itulah yang akan menang. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang orientalis barat sana, bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang kejam. Orang yang ini, orang yang itu. Karena Nabi tapi perang. Nabi tapi ngangkat senjata. Nabi kok mengatakan, ya al-jannah tahta dilalis suyuf. Ya, bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Kok serem sekali. Mereka lupa pahlawan-pahlawan mereka yang mereka bangga-banggakan namanya itu dengan apa sih? Dengan perang. Menang perang. Ya, pahlawan-pahlawan yang mereka banggakan di negeri-negeri mereka itu siapa pahlawan itu? Pahlawan yang menang perang. Jadi demikianlah. Kenapa mereka bangga dengan pahlawan-pahlawannya sendiri, tapi ketika Nabi Muhammad yang perang, kok dikira kejam. Dituduh kejam. Maka ini adalah penilaian yang sangat tidak objektif dari mereka. Itulah orang-orang orientalis mustasyrikun, orang-orang orientalis barat yang sengaja memang membuat opini-opini yang merendahkan Islam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang penting kita kaum muslimin jangan gentar dengan tuduhan-tuduhan mereka. Banyak sekali mereka sisipkan berbagai macam anggapan-anggapan untuk menodai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dikatakan kejam, bengis ataupun yang lainnya, bahkan dari sisi kehormatan beliau disisipkan ilmu yang mereka namakan ilmu psikologi dalam ilmunya mereka, kemudian merupakan sebuah penyakit kalau menyukai wanita yang jauh di bawah umurnya. Kemudian kalau ada seorang laki-laki umur 40 menikahi perempuan usia 6 tahun atau 9 tahun disebut apa? Pedofil. Fali'iyadubillah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mereka. Mereka membebaskan perzinaan dengan free sex mereka. Mereka menghalalkan LGBT-nya mereka. Tapi giliran ada seorang yang halal menikahi seorang wanita, hanya karena terpaut umur. Kemudian mereka permasalahkan. Dianggap itu penyakit. LGBT, free sex yang mereka lakukan dianggap normal. Dan juga hak asasi mereka. Giliran ada yang nikah halal, mereka anggap sebagai gangguan kejiwaan. Katanya tidak normal seorang laki-laki menyukai wanita yang masih kecil, masih muda. Saya tanya sama yang sepuh, Pak. Oh, enggak usah sepuh, wis. Kira-kira kita nih, misalkan umur sudah 40. Lihat wanita belasan tahun, cantik. Tertarik enggak kalau kita normal? Tertarik enggak? Tertarik, Pak? Tertarik, nah. Jelas ya. Sudah ada yang menyatakan gitu. Pinten Pak usianya, Pak? Normal ya. Usia pinten, Pak? Usia? Oh, berapa, Pak? 80. Lihat wanita belasan tahun tertarik. Normal enggak? Normal, laki-laki. Yang penting halal. Lam ara lil mutahabaini misla nikah, kata Rasulullah. Aku tidak memandang dua orang yang saling mencintai kecuali nikah. Kalau memang antum senang sama anak belasan tahun, yang belasan tahun juga senang, ya halal, silakan nikahin saja. Enggak masalah. Islam itu realistis. Ya, realistis. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan dua sisi. Mereka membebaskan free sex mereka, LGBT-nya, tetapi kemudian ada ketika seorang yang halal dinikahi kok dipermasalahkan. Nah inilah ma'asyiral muslimin, kita harus jeli dan cerdas. Jangan mentah-mentah semua ilmu dari sana kemudian kita anggap semuanya. Hati-hati. Karena terkadang disisipkan untuk melucuti kehormatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Intabih min hada. Ya. Jelas ya? Ini ya. Nah, demikian. Kita lanjutkan. Summa qala ta'ala daraballahu mathala lilladzina kafaru. Kemudian Allah berfirman, Allah memberikan permisalan contoh orang-orang kafir. Ai fi mukhalatatihim almuslimina wa mu'asharatihim lahum. Anna dzalika la yajzi anhum syai'an wa la yanfa'uhum 'indallahi illam yakunil imanu hasilan fi qulubihim. Yaitu ketika orang-orang kafir hidup bersama kaum muslimin, berdampingan dengan kaum muslimin, tetapi kebersamaan mereka dengan kaum muslimin tidak bermanfaat di sisi Allah ketika iman tidak muncul dari hatinya. Ya. Tsumma dzakara al-matsal, kemudian Allah sebutkan contohnya. Contoh seorang yang kafir dalam keadaan di tengah-tengah umat atau seorang yang terbaik. Allah berikan permisalan. Imra'at Nuhin wa imra'at Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Keduanya itu dididik oleh dua hamba kami yang saleh. Siapa yang lebih saleh dari para nabi? Nabi Nuh, Nabi Lut. Kita yo enggak ada yang enggak ada nilainya sama sekali. Mereka orang-orang yang jelas-jelas saleh, orang-orang mulia. Ai nabiyaini rasulaini 'indahuma fi suhbatihima lailan wa nahara. Yaitu dua nabi, dua rasul di sisi keduanya, bersama keduanya siang dan malam. Yu'akilanahuma wa yudhaji'anahuma yu'ashiranahuma asyadal 'ashrah wal ikhtilat. Siang malam bersama, makan bersama, tidur bersama, setiap hari bersama. Fakhanatahuma, tetapi keduanya berkhianat kepada suaminya. Aifil iman, berkhianat dari masalah keimanan. Lam yuwafiqahuma alil imani, wala sadaqahuma fir risalati. Yaitu kedua istri tadi tidak mengikuti keimanan suaminya dan tidak membenarkan kerasulan suaminya. Coba, ujian berat, subhanallah. Istrinya sendiri enggak percaya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi yang ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh. Istrinya sendiri enggak percaya beliau nabi. Enggak percaya. Enggak mengimani. Falam yajid dzalika kullahu syai'an wala daf'anhuma mahdzuran. Dan subhanallah, semuanya itu sama sekali ya tidak bermanfaat bagi mereka, tidak mencegah apapun mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun mereka istri dari seorang nabi, tetapi kenyataannya tidak mau beriman, tidak mau mengikuti risalah nabi tersebut, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah nabi tersebut, maka la yanfa', tidak akan bermanfaat hubungan dia sebagai istrinya nabi. Walihada qala falam yughniya anhuma minallahi syai'a, sama sekali hubungan dia dengan nabi sebagai suaminya tidak dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Likufrihima. Karena kufurnya mereka berdua. Walaupun istrinya nabi, kalau ternyata kufur, layanfa, gak akan bermanfaat di sisi Allah. Apalagi cuma istrinya ustaz, cuma istrinya kiai, cuma istrinya mubaligh. Ya, tentunya lagi ya tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali dirinya harus beriman dan mengikuti syariat tersebut. Waqila, maka dikatakan lil mar'ataini, bagi dua wanita tadi yang mengkhianati suaminya dalam masalah keimanan, udkhulan nara ma'ad-dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jadi jelas wanita-wanita kafirah, Allah berikan contoh sangat jelas. Orang yang kafir itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Subhanallah, ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, belum mengumpulkan familinya yang sudah masuk Islam. Salah satunya, ya Fatimah. Wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu di sisi Allah. Dia itu tidak ada ya alasan karena engkau adalah anakku, kemudian engkau akan selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dirimu. Ya, kecuali dirimu yang menyelamatkan dirimu. Ya. La ughni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menjamin dirimu. Terus diulang-ulang kepada putrinya itu Fatimah. Padahal Fatimah, ikhwana fi din asakumullah, wanita yang dijamin masuk surga. Itu pun diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menjaminmu. Untuk mengingatkan semuanya yang punya family dengan Rasul dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah sebuah tali yang sangat mulia. Ahlul Bait, jika antum adalah Ahlul Bait, yaitu keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ibnu Ali, atau dari keturunan Ibnu Abbas, ya, dari keturunan Al-Abbas, baik dari ya putranya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau dari keturunan Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah Ahlul Bait. Maka itu adalah sebuah karunia memiliki jalur keluarga Nabi, maka jagalah itu. Dengan apa? Jangan makan harta sedekah. Jangan makan harta sedekah. Dan kemudian yang kedua, ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mulia dengan itu. Ya, akan mulia dengan itu. Maka ini sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan di sini istri, karena ahlul bait yang pertama adalah istri. Istri, kemudian anak-anaknya, ya. Kemudian setelah itu adalah usul wal hawashi, ke atas kemudian ke samping, sepupunya, saudaranya, pamannya, itu termasuk saudara. Ya, maka termasuk ahlul bait adalah, kalau keturunan Nabi yang laki-laki kan tidak ada. Sudah meninggal dunia Ibrahim dan Al-Qasim atau Tayyib. Yang ada berarti dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, dari jalur Hasan ataupun jalur Husain. Kemudian dari keturunannya Al-Abbas, paman beliau, ya. Kemudian dari keturunannya sepupu beliau, saudaranya Ali, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Semuanya ma'asyiral muslimin, keturunan itu adalah ahlul bait. Dan kita harus memuliakan mereka. Bagaimana memuliakan mereka? Memuliakannya adalah jangan memberikan harta sedekah kepada mereka. Ya, berikanlah hadiah. Berikanlah hadiah kepada mereka. Jangan memberikan harta sedekah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Walaysa al-muradu biqoulihi fa khanatahuma." Bukanlah yang dimaksud dengan mengkhianati dalam ayat ini, yaitu istrinya mengkhianati suaminya, "fi fahisyatin," bukan dalam masalah perbuatan keji, bukan masalah perselingkuhan, perzinahan, itu bukan. Bisa dipahami ya? Jadi jangan disalahpahami berkhianat itu dalam masalah itu, bukan. Bal fid dini, bahkan pengkhianatan dalam masalah agama, tidak beriman dengan keimanan suaminya, tidak percaya dengan kenabian kerasulan suaminya. Fa inna nisa'al anbiya'i ma'sumatun 'anil wuqu'i fil fahishati li hurmatil anbiya' kama qadimna fi suratin nur. Perhatikan di sini. Karena istrinya para nabi, ini istrinya para nabi dan nasabnya nabi sampai ke Nabi Adam itu terlindungi dari perbuatan keji, perzinaan. Ini prinsip ya, hati-hati. Jadi kita harus percaya jalurnya nabi ke atas, baik jalur abinya Abdullah dan Aminah ibundanya, sampai ke atas, sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, semuanya murni dari pernikahan, tidak ada dari perzinaan. Dan tidak ada dari keluarga beliau yang melakukan fahisyah perzinaan. Bisa paham ini ya? Ini penting sekali. Karena apa? Tuduhan orang-orang Syiah kepada Aisyah. Ya. Yang sangat keji tuduhan tersebut. Sehingga nanti diabadikan di dalam surat An-Nur. Ya, tuduhan orang-orang munafik yang dilanjutkan oleh orang-orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri para nabi, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya, itu ma'sumat anil fahisyah. Bersih, suci dari perbuatan keji. Seperti perzinaan atau yang mengantarkannya. Ini prinsip ya, tidak boleh goyah. Jadi perlu dipahami, di dalam metodologi ayat itu ada sesuatu yang sudah dinyatakan secara prinsip, yang dikatakan sebagai al-yaqin. Seperti tadi, nabi maksum. Nabi itu maksum, kemudian keluarganya itu maksum dari fahisyah. Maka kalau kita dapati keraguan dalam sebuah ayat, misalkan di sini, fakhanatahuma, kedua istrinya mengkhianati nabi. Maka kita harus singkirkan dari otak kita, enggak mungkin pengkhianatan ini dalam masalah apa? Dalam masalah fahisyah, kekejian, itu enggak mungkin. Lalu dalam masalah iman. Penting ya? Ini penting sekali. Demikian pula pada hak-hak nabi yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Maksum itu artinya tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, ya, dan terjauhkan dari perkara yang menjatuhkan martabat dan diampuni kesalahannya apa yang telah lalu dan yang akan datang. Sehingga ketika ada pada nabi sebuah kejadian seperti surat kemarin, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang halal bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, mengharapkan ridho istrimu. Ini bukan celaan kepada Nabi. Paham ya? Karena Nabi itu terpuji. Jadi ayat-ayat yang memberikan kepada kita, oh kok Nabi kok begini ya? Itu harus kita tepis. Kembali kepada asalnya. Nabi itu maksum, terlindungi dari kesalahan. Adapun yang terjadi, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu, awal dari surat At-Tahrim itu, sebenarnya adalah untuk pelajaran bagi umatnya. Paham ya? Untuk jadi hukum bagi umatnya. Dan juga termasuk misalkan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta bertanya tentang urusan agama. Ini bukan celaan kepada Nabi. Orang Syiah menggunakan ayat ini untuk mencela Nabi. Lah, bukan. Nabi itu ma'asum, terpuji, tidak tercela. Adapun di sini, sebagai bentuk pelajaran bagi umatnya. Adapun Nabi, ma'asum. Terampuni apa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi, ayat-ayat yang mutasyabih itu harus dibawa kepada yang muhkam. Apa-apa yang ragu harus dibawa kepada yang yakin. Sehingga siapapun orang yang membawakan ayat, kemudian membawa syubhat, keraguan, antum stop. Bawalah yang ragu tadi kepada yang yakin. Itu prinsipnya. Ya. Karena semua orang yang menyimpang dari Al-Quran, dia menggunakan mutasyabih, kemudian menyingkirkan yang muhkam, yang sudah jelas, yang sudah yakin. Maka gunakanlah ayat-ayat yang sudah jelas, kemudian ayat yang belum jelas di sisi kita, dibawakan ke sini. Misalkan contoh orang liberal, bahwasanya pluralisme agama itu boleh. Dalilnya apa? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah dan seterusnya dalam Al-Baqarah. Sungguhnya orang-orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin kalau beriman akan masuk surga. Nah, ini buktinya. Kan enggak harus Islam. Padahal di dalam ayat lain sudah dinyatakan innadzina indallahil Islam. Sudah dinyatakan ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kan jelas itu. Dikatakan orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Ayatnya jelas pernyataan. Maka ayat-ayat yang tadi bahwasanya ahlul kitab yang beriman akan masuk surga itu harus dirinci. Tidak boleh bertentangan dengan ayat yang sudah dinyatakan secara pasti, secara yakin. Paham ini ya? Ini penting. Ya, supaya kita tidak salah jalan dalam memahami ayat. Ini diingatkan para ulama dalam usul-usul tafsir mereka. Supaya kita dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran itu mengikuti ayat muhkam sebagai jalurnya. Ayat mutasyabih diikutkan di sini. Paham ya? Seperti prinsip, Nabi ma'zum. Sehingga ketika ada satu ayat yang di pemikiran kita, kok di sini kayak jadi kekurangan Nabi? Lah, tidak. Justru ini adalah sebagai tanbih bagi kita semuanya. Bukan menghakimi Nabi. Walaupun asbabul wurudnya tentang Nabi, tetapi itu bukan bentuk kepada Nabi, tetapi kepada umatnya. Nabi, kalaulah salah sekalipun misalkan, diampuni oleh Allah. Dan kesalahan Nabi itu pun tidak boleh kita katakan secara mutlak salah. Karena apa? Kesalahan itu untuk menerangkan sebuah hukum. Seperti Rasulullah sholat asar, 2 rakaat salam. Para sahabat gak berani menyalahkan. Cuma bertanya, ya Rasulullah, qasartas salah ghayratis salah. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Apakah syariatnya dirubah, wahai Rasul? Tidak mengatakan Rasulullah salah. Etikanya sahabat tanyanya 2. Wahai Rasul, apakah sholatnya dikosor? Atau ada perubahan tata cara dari Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, aku tidak mengkosor dan syariat sholat kaifiahnya tidak dirubah. Baru setelah itu para sahabat mengatakan, tadi 2 rakaat salam wahai Rasul. Maka Rasul pun melihat kepada yang lainnya, benar? Iya, demikian. Maka beliau bangkit melanjutkan 2 rakaat. Kalau orang yang kurang adab, oh ini Nabi salah sholatnya. Ini enggak adab. Para sahabat tahu adab. Sehingga tanyanya itu bukan begitu. Tanyanya apa? Rasul, ini dikosor apa syariatnya diganti? Kan begitu kan? Nah, ini etika, adab. Dan setelah itu pun belum menyempurnakan sholatnya. Dan dari kejadian ini, kita bisa mendapatkan hukum. Kalau apa? Kalau kita juga sholatnya salah rakaatnya. Jadi ada hukum tentang masalah sujud sahwi, tentang tata cara kalau sholatnya kita lupa, gak usah mengulangi dari awal. Coba kalau gak ada kejadian ini. Gak ada hukum. Nah, inilah semua kejadian yang ada pada Nabi, itu ada hikmahnya. Seperti awal pada ayat ini, tentang Rasulullah mengharamkan Mariyah atas dirinya. Maka ditegur oleh Allah, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Berarti dari sini apa? Apa yang halal itu jangan kita haramkan. Nanti juga akan ada tentang masalah talak. Ketika Rasulullah mentalak Hafsah. Dan juga nanti tentang ada ayat zihar. Terkait sahabat yang mendihar istrinya. Dikeluhkan kepada Nabi SAW. Kejadian itu sekali lagi bukan mencela sahabat. Jangan dibawa di situ. Karena sahabat adalah adil, orang yang soleh, orang yang dijamin masuk surga. Kalaulah ada kesalahan-kesalahan itu, tidak boleh kita kemudian menyalahkan. Bahkan apa? Dijadikan ibrah bahwasanya itu jangan kita lakukan. Faham ya? Bahwasanya akan turun hukum tentang masalah zihar, tentang kasusnya Haula. Ya, dengan istrinya, dengan suaminya, yang didihar oleh suaminya. Nanti akan ada insya Allah di beberapa surat, ya, surat Mujadilah nanti. Mujadilah di situ adalah Haulah atau Khuwailah yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang mendihar dia. Ya, mendihar dia yaitu dengan mengatakan, "Kamu seperti punggung ibuku. Jadi kebiasaan orang dulu, orang-orang jahiliyah, kalau mau mencerai, itu kalimatnya enggak sorry. Kalimatnya gantung kayak gini. Kamu seperti punggung ibuku. Ya, akhirnya ya nanti akan ada disuruh membebaskan seorang budak. Karena tahrim, masih ingat ya, tahrim mengharamkan apa yang halal, maka dia harus batalkan itu. Karena itu hukumnya seperti sumpah. Yang pertama tahriru raqabah, bebaskan budak. Enggak bisa. Maka puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa lagi. It'am sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Jadi hati-hati. Mengharamkan apa yang halal itu sumpah. Kedudukannya seperti qasam, seperti sumpah, dan itu harus dibatalkan. Dan ketika dibatalkan harus bayar diatnya. Ya. Kalau yang paling ringan dalam sumpah-sumpah yang kecil kan 10 ya, kita memberikan 10 makan kepada 10 orang miskin. Tapi dalam masalah rumah tangga seperti zihar, ila, itu tadi subhanallah, bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 60 orang miskin dan seterusnya. Sehingga hati-hati. Ya kalau enggak ada kejadian itu pada Nabi dan pada zaman Nabi pada diri sahabat, kita enggak akan tahu hukumnya. Sehingga kejadian tersebut bukan mencela Nabi atau para sahabat, bukan. Menunjukkan mulianya mereka. Dari sisi apa? Ketika salah ditegur oleh Allah. Ketika salah diturunkan hukumnya langsung oleh Allah. Kalau kita salah, yang negur siapa? Nah, kan begitu. Kalau mereka, subhanallah, manusia-manusia mulia. Sehingga perkara yang samar harus dibawa kepada perkara yang yakin. Kalau suatu ketika ada orang yang menyebutkan kekurangan pada Nabi, maka kita enggak usah gubris. Karena secara yakinnya Nabi itu sempurna, maksum. Selesai. Begitu ya. Kalau ada orang yang mencela sahabat, menyebutkan sahabat ini kisahnya, misalkan yang sering disebut kesalahan Utsman bin Affan, kesalahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kesalahan Ali bin Abi Thalib, ya. Disebutkan. Biasanya yang senang ya sejarah-sejarah politik, biasanya nanti mengkritisi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus bawa bahwasanya kejadian fitnah zaman itu tidak mencacati keadilan para sahabat. Karena para sahabat itu sudah dicap oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Selesai sudah itu. Kesalahan ya manusia, tidak merubah radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu tidak merubah itu. Sehingga kejadian kesalahan ya itu kesalahan, ijtihad. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Penting. Termasuk perkara ini. Ya. Jadi tidak mungkin istri Nabi, anak Nabi, keturunan Nabi itu melakukan fahisyah. Ya, itu tidak mungkin. Jalurnya Nabi ke atas itu suci. Jalur yang suci. Maksumat, terlindungi dari perbuatan keji. Ya. Bahkan beliau pernah menekankan bersabda, wulidtu min nikah walaysa min sifah, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perzinaan. Dari jalur beliau sampai Nabi Adam, ini prinsip. Dimasukkan dalam perkara akidah ini ya. Ini dalam perkara akidah dimasukkan. Karena tidak boleh dicacati jalur ini. Jalur nasabnya Nabi itu tidak boleh diganggu gugat tentang kesuciannya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Musa ibni Abi Aisyah an Sulaiman ibni Qittah samitu Ibnu Abbas yaqulu fi hadhihi al-ayah. Aku melihat, aku mendengar Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Fa khanatahuma. Qala ma zanata. Yang dimaksud bukan perzinaan. Amma khiyanatu imra'ati Nuh fa kanat tukhbiru annahu majnun. Adapun pengkhianatan istrinya Nabi Nuh, karena istrinya Nabi Nuh itu mengatakan Nabi Nuh majnun, gila. Ini suami saya sudah gila ini. Kenapa? Nanam pohon mau bikin perahu. Kan begitu. Padahal saat itu lagi kering kerontang bertahun-tahun. Lagi kering kerontang bertahun-tahun dan keadaan beliau itu di gunung. Ya, nanam pohon katanya ya, katanya wahyu, kemudian mau buat perahu. Istrinya mengatakan, ya, suamiku gila. Hati-hati ini ya. Istri jangan sampai niru. Jangan sampai niru perbuatan istrinya Nabi Nuh. Dengan mengatakan seperti itu, akhirnya dia dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khiyanatu imraati Lut fakanat tadullu qaumaha ala adiyasihi. Adapun pengkhianatan istrinya Nabi Lut adalah memberikan kabar, memberikan petunjuk kepada kaumnya Nabi Lut yang LGBT, yang homo atau biseks, menunjukkan kepada tamunya Nabi Lut dua malaikat. Ya, diterangkan dalam surat Yunus atau dalam surat Hud, kisahnya turunnya dua malaikat tadi. Datang pertama kepada Nabi Ibrahim, mengisahkan, memberitakan akan terlahirkan Ishak, wa wara Ishak Ya'qub, dan di belakang Ishak nanti ada lagi Ya'qub sebagai Nabi. Dan akhirnya setelah bertamu dari Nabi Ibrahim, beliau akhirnya ke Nabi Lut. Dan sebelum ke situ, Nabi Ibrahim yujadiluna fi qaumi Lut, mendebat kami dalam masalah kaumnya Nabi Lut. Karena tahu kalau malaikat datang ke mereka mau mengazab. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang sangat penyayang, maka mencegah. Jangan diazab. Dan seterusnya lah. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berangkatlah dua malaikat ini kepada Nabi Lut. Diberitakanlah kepada Nabi Lut bahwasanya akan diazab sebelum fajar. Ya. Dan saat bertamu, dan malaikat, subhanallah, malaikat menjelma menjadi manusia, menjadi pemuda, disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi pemuda, yang pemudanya sangat rupawan. Pemuda belasan tahun atau yang mengatakan 20 tahunan yang jenggotnya belum ada. Bahasanya itu amrod. Jadi pemuda yang belum tukul jenggot, yang belum tumbuh jenggot. Itu amrod. Dan mohon maaf, ya biasanya kaum Lutiyah, kaum LGBT akan menyukai yang seperti itu. Sudah lagi haus-hausnya begitu, istrinya Nabi Lut nunjukin, tuh ada tamunya tuh, Nabi, tamu suami. Orangnya ganteng-ganteng, putih-putih. Wah, akhirnya dikisahkan kalau di apa namanya, di Bidayawaniha ya. Satu negara itu, satu kaum, satu kampung atau satu negeri datang semua. Datang ke semua ke rumahnya Nabi Lut. Menuntut supaya tamunya suruh keluar. Untuk apa? Ya mau di itu ya apa tuh mau digarap lah ibaratnya. Sampai Nabi Nuh menawarkan haulai banati adharu lakum, ini saya punya anak-anak perempuan lebih suci bagi kalian, silahkan nikahi anak-anak perempuanku. Mereka jawab, kamu sudah tahu kita enggak minat sama perempuan. Minatnya sama apa? Ya tadi yang laki-laki ganteng tadi. Allah, jengkelin Nabi Lut. Akhirnya saat itulah dua malaikat tadi mengatakan, akan diturunkan azab di kampungmu ini, dan pergilah sebelum fajar, sebelum subuh. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, alaysa subhu biqarib, wah subuh sebentar lagi. Akhirnya beliau hanya membawa beberapa anak perempuannya, dia mengatakan tiga, dia mengatakan empat. Istrinya tertinggal di rumahnya. Ada yang mengatakan istrinya ikut, tapi kemudian menoleh. Ketika menoleh, turunlah azab. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha, kami jadikan kampung tersebut, negeri tersebut, dijadikan, diangkat ke langit. Ja'ala 'aliyaha safilaha, sebelah atasnya dibalik, jadi sebelah bawah. Dibanting. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Kemudian kami hujani dengan batu yang terbuat dari tanah yang menganga. Dihujani batu yang bekasnya sekarang menjadi laut. Laut apa? Laut mati. Yang ikan aja enggak bisa hidup di situ. Ikan, cacing enggak bisa hidup di situ. Bekas azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah ya kaum Nabi Lut. Sehingga pelakunya itu namanya Lutiyah. Lutiyah itu seperti kaumnya Nabi Lut, yaitu laki-laki senang dengan laki-laki. Ada catatan penting di sini. Jangan dianggap orang yang LGBT ini itu kayak bensis-bensis begitu. Bukan. Tahu bensis ya? Bencong. Jadi bukan begitu. Ya itu iya. Tapi bukan begitu. Jadi kaumnya Nabi Lut itu qati'ut tariq. Para penyamun, perampok, bajing loncat. Garang-garang mereka. Tapi subhanallah. Mereka itu ya bajing loncat, mafia, apalagi perampok, garong. Wis pokoknya nama-nama begitulah. Tetapi mereka enggak senang sama wanita, senangnya sama laki-laki. Jadi jangan menggambarkan yang namanya kaumnya Nabi Lut itu bencong-bencong, bukan. Bahkan mereka badannya kekar-kekar. Badannya gede-gede. Dikisahkan dalam Bidayah Maniha itu badannya tinggi-tinggi, kekar-kekar, ya sangar-sangar, yang namanya perampok ya. Ya, penyamun, perampok, koti utarik, bajing-bajing loncat dan seterusnya. Gagah-gagah. Badannya kekar-kekar. Ada sebagian kisah Israiliyat menggambarkan mereka, salah satu sebab mereka itu bisa menjadi kaum homo seperti itu, adalah ketika biasa mereka melancarkan aksinya untuk merampok. Mereka enggak bawa wanita. Merampok di padang pasir, di gurun, ketemunya seketemunya. Ketika menemukan rombongan dagang, di situ enggak ada wanita. Dirampoklah. Ketika dirampok adanya ya anak-anak kecil yang belum tumbuh jenggot. Putih. Akhirnya syahwat mereka lagi, mohon maaf ya, meninggi. Akhirnya dilakukanlah terhadap anak kecil tersebut. Ya. Anak kecil tersebut akhirnya mereka jadi ketagihan dari situ. Jadi penyakit menular. Akhirnya satu negeri LGBTKB. Paham ya? Ada sebagian versi di Israiliyat juga. Dan ini lebih sinkron dengan kondisi hadis larangan. Yala'anallah man adha imra'atahu min duburi. Mohon maaf, yaitu Allah melaknat seorang yang menghubungi istrinya dari duburnya. Ya. Sebagian ulama menganggap ini lebih tepat dengan kisah Israiliyat yang menyatakan bahwasanya sebab mereka jadi homo, jadi LGBT adalah kebiasaan mereka, mohon maaf, berhubungan lewat dubur istrinya. Akhirnya merasa tidak puas dengan kemaluan istrinya. Akhirnya karena, mohon maaf ini ya, yang punya dubur bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Akhirnya apa? Akhirnya sama laki-laki. Ketika sudah sama laki-laki, akhirnya apa? Enggak minat sama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya jadilah apa yang terjadi. Kaum tersebut. Kaum masabaqahu minal alamin. Yang belum pernah ada seperti itu di alam raya ini. Iblis saja enggak begitu. Iblis enggak begitu. Syaitan enggak begitu. Nah ini begitu. Ya, melakukan fahisyah yang belum pernah dilakukan di jagat alam raya ini. Kaumnya Nabi Lut. Yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Kemudian di dalam hadis yang hasan, Rasulullah mengatakan wa yakunu fi ummati istihaqah, dan akan ada pada umatku tambahan, bukan hanya laki-laki sama laki-laki. Sihaqah, sihaqah itu perempuan sama perempuan. Lesbi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, dan lebih tambah lagi, bisa dua-duanya. Laki-laki ya, perempuan ya. Namanya apa? B. Namanya B. Zaman ini lagi ada lagi T, transgender. Sudah laki-laki dipotong. Sudah perempuan disambung. Nah, itu cuma ada pada zaman sekarang. Dulu enggak ada. Dulu tidak ada. Makanya ngeri. Ini hukumannya ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kata Imam Ahmad, ra'aitul mar'ah maha syaitan. Aku kalau melihat wanita paling ada satu setan lah yang mengikutinya. Artinya tergoda-goda, ya. Tapi wahina mara'aitum amrad, dan tapi ketika aku melihat amrad, amrad itu anak kecil yang mirip ibunya, laki-laki tapi cantik, atau amrad adalah laki-laki yang ya masih begitu ya, belum kelihatan laki-laki, bersamanya itu bid'un asyar syaitan, bersamanya ada belasan syaitan yang menggoda. Artinya Imam Ahmad itu sangat hati-hati. Ya, karena apa? Kalau seorang jatuh pada perzinaan, dosa memang, tapi masih ada unsur apa? Unsur apa? Normal, karena laki-laki sama perempuan. Ada normal-normalnya dikit lah ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya sudah, di batas kenormalan. Syaitan aja gak melakukan begitu. Syaitan saja gak LGBT. Manusia saja ada yang LGBT begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dan keturunan kita dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Na'udzubillah min dzalik. Fadhlu kumandangkan adab. Ikhwana fi dinin azakumullah, kita lanjutkan sebentar. Wa qala al-Awfi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kanat khiyanatuhuma annahuma kanata 'ala awratayhima, fa kanat imra'atu Nuhin tadlu 'ala sirri Nuhin. Fa idza amana ma'a Nuhin ahadun akhbarat al-jababirata min qaumi Nuhin bihi. Pengkhianatan dua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bukan dalam masalah fahisyah, tapi dalam masalah agama, yaitu keduanya tinggal di rumah Nabi. Tetapi istrinya Nabi Nuh ini sering menceritakan rahasia suaminya kepada musuhnya. Jadi ketika ada seorang yang beriman kepada Nabi Nuh, maka istrinya ini akan membocorkan kepada orang-orang yang kafir, yang sombong dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Sehingga nanti pengikutnya akan disiksa, akan dibunuh. Ini pengkhianatan besar. Wa amma imra'atu Lut, adapun istrinya Nabi Lut, fakanat idza adhafa Lutun ahadan akhbarat bihi ahlal madinati mimma ya'malu su'a. Adapun istrinya Nabi Lut, kalau ada tamu kepada Nabi Lut, maka istrinya memberitahu kepada penduduk kota tersebut yang melakukan LGBT tadi, ya, sehingga bocorlah berita tadi dan kemudian mendatangi rumahnya Nabi Lut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengkhianatan istrinya Nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka jangan sampai wanita itu membocorkan rahasia suami. Ini tasyabuh, mirip dengan istrinya Nabi Nuh dan Lut. Jadi harus dididik itu istri-istri kita bisa menjaga rahasia. Bisa menjaga rahasia. Karena wanita itu paling mudah untuk bocor dari rahasia. Kalau kita punya rahasia, jangan cerita sama istri. Ini rahasia ya, besok sudah kebongkar sudah. Itu wanita. Jadi hati-hati, kalau kita punya rahasia, jangan ceritakan sama istri. Bocor besoknya. Ya, besoknya bocor. Itulah wanita memang. Ya, sifat wanita itu, sifat wanita ya. Ini sifat dasar loh ya, hampir semua pada wanita. Enggak bisa jaga rahasia. Enggak bisa jaga rahasia. Setingkat istri Nabi saja, ini bukan mencela tapi sebagai pelajaran. Ketika Rasul mengatakan kepada Hafsah, la tukhbiri ahadan, jangan kamu cerita kepada siapapun, cerita kepada Aisyah. Ya, kisah kemarin ya. Jadi enggak tahan perempuan ini menahan sebuah rahasia. Bocor juga. Bocor juga. Ya. Demikian pula di sini. Sehingga jangan, kalau kita memang punya sesuatu yang sangat rahasia, enggak patut untuk diketahui oleh orang lain, jangan ceritakan sama istri kita. Bahaya. Bahaya. Belum lagi kalau bocor istrinya nambahin macam-macam. Ya, namanya pemahaman orang kan beda-beda ya. Nangkepnya A, akhirnya A B C D E F G H I J. Kan bisa. Itu bahayanya. Kemudian sifat yang mendasar pada wanita selain apa namanya tadi itu, tidak tahan menyimpan sebuah rahasia. Yang kedua adalah mereka itu yang namanya wanita menjidal suaminya, merotes suaminya. Paham? Nah, kisahnya ada pada zaman Nabi. Ya, ketika mendapati wanita-wanita ini berprotes, ya, Maka Rasulullah mengingatkan, inna kunna kasawahibi Yusuf. Sesungguhnya kalian itu seperti wanita-wanita pada zamannya Nabi Yusuf. Jadi memprotes dan bisa buat makar. Bisa buat rencana-rencana yang membolak-balikan fakta. Itu wanita. Wanita itu punya makar-makar, punya rencana-rencana. Demikian pula ketika Umar bin Khattab mendapati istrinya kemudian bisa apa yang jawab begitu ya. Jadi orang Mekah istri itu sama sekali enggak berani ngomong apapun sama suami. Kalau suami ngasih apa diem, enggak berani protes terhadap nafkah. Suatu ketika hijrah, kebiasaan penduduk Madinah itu beda. Karena orang Madinah itu bercampur dengan orang Yahudi. Jadi perempuan Yahudi itu bisa protes sama suami. Akhirnya merupakan sebuah kebiasaan di Madinah ketika itu, istri itu bisa nuntut ke suami. Maka ketika hijrah ini istri-istrinya Umar, kaget Umar bin Khattab. Ya. Kaget karena akhlaknya berubah. Dulu manut apapun, diem. Pokoknya manut apa saja kata suami. Gak berani kasih, ya segini nurut banyak ya alhamdulillah, enggak berani nuntut. Nah, subhanallah, ketika di Madinah nuntut minta harta sekian, Umar marah. Karena Umar orang Mekah. Enggak pernah ada wanita minta harta sama suaminya. Orang Mekah pantang. Firaq, cerai. Cerai terjadi pada zaman beliau. Ya dicerai sahabiah. Ya. Diberitakanlah kepada Rasul SAW, ya, tapi demikianlah, ya. Artinya memang sudah terjadi perceraian tersebut. Ya, ini bukan sebagai bentuk celaan kepada Umar dan sebagai sahabiah tadi, bukan. Keduanya adalah radhiyallahu anhum wa radhuan. Tapi terkadang terjadi sesuatu. Ya, terkadang terjadi sesuatu pada rumah tangga orang-orang yang saleh yang itu tidak mencacati orang-orang saleh tadi. Ini sangat penting. Artinya wanita itu lasawahibu Yusuf. Seperti wanita-wanita pada zamannya Nabi Yusuf, punya makar, punya rencana. Yang rayu Nabi Yusuf tapi yang setelah ketangkap basah apa? Yusuf yang rayu saya. Kan begitu. Setelah ketahuan sama suaminya, wasyahidu min ahliha, ketika ada saksi yang menguatkan Yusuf karena jubahnya itu yang koyak belakangnya, berarti kan Nabi Yusuf pergi ditarik sobek bagian belakang, ya, dan suaminya sudah mengatakan, sudah kamu bertobat saja, tetapi punya rencana-rencana lain lagi, sudah kadung terponang, maka dia punya rencana lagi untuk menutupi harkat dan martabat, harga diri keluarga. Akhirnya apa? Nabi Yusuf lah yang akhirnya dipenjarakan. Geger ketika itu, ya, geger di wanita-wanita di kota tersebut. Akhirnya dipamerkanlah Nabi Yusuf tadi. Mereka dibawa buah, satu apel, katanya dalam Israel disebut apel, tangan kanan dikasih pisau. Ketika, ayo iris, itu apelnya. Lagi ngiris apel, Nabi Yusuf suruh bawa minuman. Terus ya Yusuf, keluar Yusuf bawa minuman. Sambil mandem Nabi Yusuf, itu tangannya di... Ma hadza illa malakun karim. Ya subhanallah, ini malaikat ini, bukan manusia. Sampai ngiris-ngiris tangannya. Ketika sudah teriris-iris, gak sadar. Kemudian wanita tadi, Imratul Aziz mengatakan, lihat pada tangan-tangan kalian. Rupanya mereka sudah mengiris jari-jari mereka. Jadi itulah wanita. Kalau sudah terbutakan ya cinta, melihat sosok rupa yang dia cintai, itu bisa membutakan, bahkan luka saja sudah tidak dia rasa. Sudah kebal ibaratnya. Berdarah tapi enggak kerasa sakitnya. Karena apa? Qad syaghafaha hubba. Cinta telah membutakan dia. Itulah wanita. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan buat makar, buat rencana, ini, itu, dan seterusnya. Gagal ini, rencana lagi. Makanya tugas kita, Rasulullah SAW menasihati kita, istausu binisa'i khaira. Nasihatilah wanita itu dengan baik. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Wa in tuqimaha kasartaha, kalau kita paksa ya putus. Tapi kalau taraktaha kamu biarkan, la tazalu a'wad, bengkok terus. Makanya tadi kalau suaminya tadi al-aziznya ini mengikuti, tidak tegas, padahal pertamanya tegas, tapi karena untuk menjaga kehormatan kemudian mengorbankan Yusuf di penjara. Mengikuti apa usul daripada istrinya, jadinya seperti itu. Itulah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita itu dibimbing, bukan kita mengikuti wanita. Sifat dua wanita tadi harus diwaspada, waspada dan waspada. Apa tadi yang pertama? Wanita itu tidak bisa menjaga rahasia. Itu tabiat loh ya, dikatakan para ulama itu tabiat. Ya, bisa terjadi kepada seluruh wanita. Hatta tadi sudah ada kisahnya. Yang kedua apa? Wanita itu punya rencana dan punya jidal. Jidal itu mendebat. Bisa mendebat. Ya. Paham ya? Nah, dua ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ya hal itu membuat imma mencelakakan rumah tangga kita sendiri atau mencelakakan orang lain. Kalau memang salah, tegas diingatkan. Ya kamu salah, ditegaskan. Tapi kalau kita diikuti ya bengkok terus. Wanita kalau diikuti ya bengkok, bengkoknya muter-muter akhirnya. Ya, maka jangan sampai demikian. Itulah nasihat bagi para wanita, jangan sampai mirip dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, yaitu mengkhianati suaminya karena bah menceritakan rahasia dan punya rencana-rencana jahat. Kalau istrinya Nabi Nuh tadi memberitakan kepada orang-orang kafir sehingga ada rencana-rencana jahat untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Adapun istri Nabi Lut memberitakan berita rahasia terkait tamu-tamunya Nabi Lut. Nah, maka demikian, semoga kita bisa memetik pelajaran, bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal saleh. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.